Malu tanpa ada kekasih di hatiku, bukan berarti ku tak punya rasa untuk menjalin cinta. Karena tak mampu untuk cari kekasih, jomblo happy memang pilihan hati. Biar ku bisa bebas terbang kesana sini. Biar ku bisa bebas terbang ke sana.